Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله telah kita sebutkan dua hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hadis Utsman bin Abi Al-'Ash dan yang kedua adalah hadis Az-Zari' yang dijadikan hujjah oleh Al-Syeikh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala tentang bolehnya memukul orang yang kesurupan atau orang yang terkena gangguan sihir. Namun pukulan tersebut adalah pukulan yang ringan, bukan pukulan yang memberatkan yang justru akan mendatangkan kemudaratan bagi orang yang sakit. Lalu kemudian kita menyebutkan faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau berkenaan tentang hadis tersebut. Beliau berkata, hafizahullah, "Ad-dharbu yakunu fil amakin allati tatahammalu ad-dharba." Pemukulan itu dilakukan di tempat-tempat yang mampu untuk dipukul. Yani yang tidak memudaratkan, yang tidak mendatangkan bahaya bagi yang sakit, dan dia mampu untuk memikul pukulan tersebut. Mislas sadar, seperti di bahagian dada, wal zahar, bahagian punggung, wal rijlain, wal yadai, bahagian kedua kaki atau kedua tangan, tempat-tempat yang tidak memudaratkan, yang akan mendatangkan kemudaratan bagi yang sakit. Wa ajmalu 'udwin lidh-dharbi al-qadaman, dan anggota tubuh yang paling baik untuk dipukul, yani kalau memang sampai kepada tingkatan pemukulan, adalah kedua kaki. فَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ الْجِنِّيُّ عَنِ الْخُرُوجِ وَيَحْتَاجُ إِلَى مُوَاصَلَةِ الضَّرْبِ يَكُونُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. Sehingga apabila jin tersebut enggan untuk keluar dan dibutuhkan sesuatu untuk terus memukulnya, maka hendaklah dipukul pada bagian kakinya. Nah, sebab yang demikian tidak mendatangkan kemudaratan bagi yang sakit. Wa amma dalilu ala jawazil khanq, adapun dalil yang menunjukkan bolehnya mencekik. Jadi sebelumnya dibahas tentang masalah pemukulan, sekarang masalah mencekik. Dalil yang menunjukkan bolehnya mencekik jin melalui orang yang kesurupan, fama ja'a fil Bukhari wal ladzu lahu wa Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, dan lafaz ini dalam Sahihul Bukhari dan dalam riwayat Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla salatan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengerjakan satu salat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, inna syaitana aradali, sesungguhnya syaitan datang menggangguku. Ya, ini beliau mengucapkan ini setelah salat tentunya, bukan di dalam salat. Setelah salat Lalu beliau menceritakan kepada para sahabatnya apa yang beliau alami di dalam salat itu. Bahwa syaitan datang menggangguku. Fasyadda alayya. Maka dia menyulitkanku. Liyaqta'a sholata alayya. Agar kemudian tujuannya agar dia mampu memutuskan salat itu dariku. Fa'amkanani Allahu minhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku darinya. Aku pun mengalahkannya. Fadu'tuhu, maka aku pun mencekiknya. Aku pun mencekiknya. Walaqad hamantu an usiqahu ila syariah. Hatta tusbihu fatanzuru ilaih. Dan sungguh aku telah berkeinginan untuk mengikat syaitan tersebut yang mengganggu beliau alaihi salatu wasalam sehingga di pagi hari kalian mampu melihatnya. Fadzakartu qaula Sulaiman alaihi salam, namun aku mengingat ucapan Sulaiman alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikanlah kepadaku kekuasaan dan kerajaan yang tidak sepantasnya diberikan kepada orang setelahku. Faraddahu Allahu khasi'a. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya dalam keadaan terhinakan, dalam keadaan rugi, dalam keadaan rendah. Maka yang menjadi syahid dari penyebutan hadis ini ketika Rasulullah SAW mengatakan fadu'tuhu, maka aku pun mencekiknya. Zu'tuhu ay khanaqtuhu. Wajhul istidlal bihadal hadis, adapun sisi pendalilan tentang hadis ini, anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khalaqal jinniyya liyasuddahu 'anil wusul ilayhi wat-tasalluti 'alayhi. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencekik jin tersebut agar kemudian beliau bisa menolaknya untuk sampai kepadanya dan menolaknya untuk menguasai beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau pun mencekik syaitan itu. Wa qad yaqulu qa'il, mungkin ada yang mengatakan ar-raqi yaqniqul mansus lal jinni. Ya, mungkin ada yang mengatakan hadis ini berbeda dengan keadaan orang yang meruqyah mencekik. Ya. Yang menjadi pembahasan kita adalah orang yang meruqyah yang mencekik orang kesurupan, bukan mencekik jin. Ya. Sedangkan hadis ini tidak disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencekik orang kesurupan. Yang disebutkan adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam mencekik jin tersebut. Allah jalla wa ala ya memberikan kemampuan bagi beliau dalam keadaan seperti itu. Beliau mampu melihat syaitan lalu kemudian mencekiknya dan merasakannya, bukan mencekik orang yang kesurupan. Lalu gimana kok dalil ini dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya mencekik orang kesurupan? Nah, ini yang beliau maksud. Kalau ada misalnya yang mengatakan demikian, bahwa orang yang meruqyah itu mencekik orang kesurupan, bukan mencekik jin. Fakaifa yustadallu bil hadis ala jawazil khanqil madhkur? Lalu bagaimana kok jadikan hadis ini sebagai dalil tentang bolehnya mencekik orang yang kesurupan? Wal jawabu, maka jawaban dari pertanyaan tersebut, i'lam anna al-khanqal ja'iza huwa indama yadhharu al-jinniyu 'ala safahati al-'unuqil mamsus wa raqabatihi. Ketahuilah bahwa mencekik yang dibolehkan yaitu apabila nampak jin tersebut menampakkan dirinya di bahagian ya bahagian leher orang yang kesurupan itu. Nah, dan itu tentunya memerlukan khibrah, pengalaman dan pengetahuan untuk mengetahui secara pasti bahwa jinnya itu bersembunyi pada bagian leher dari ya, dari orang yang kesurupan tersebut. Kalau dia tidak mengetahui, maka jangan dia sembrono, ya. Nah, dengan dalil bahwa Rasulullah mencekik jin, maka dia cekik orang kesurupan. Nah, nafasnya tertahan, akhirnya orang kesurupan ini mati, bukan jin yang mati, orangnya yang mati. Maka hati-hati ma'asyarakatuh. Nah, dan tidak cukup hanya sekedar pengakuan jin tersebut bahwa saya berada di bagian leher misalnya. Mungkin dia hendak menipu orang meruqyah. Maka jika tidak mengerti, barakallahu fikum, bacakan Al-Quran. Bacakan terus Al-Quran Karim. Itu yang terbaik. Rasulullah alaihi salatu wasalam diberikan kemampuan untuk itu. Nah, maka kata beliau bahwa mencekikan dibolehkan apabila jin tersebut menampakkan dirinya dan dipastikan bahwa dia berada di bahagian leher dari orang kesurupan. Fa innahu yanfukhu hadzal 'udhu hatta yasira dakhman qawiyan, di mana jin tersebut meniup bahagian leher tersebut sehingga leher itu menjadi kuat, menjadi apa, keras begitu. Nah, sehingga terlihat ya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa jin tersebut benar berada di bahagian lehernya. Fal khanqu huna yakunu lil jinni biwasitatil mansus, maka mencekik dalam keadaan seperti ini adalah mencekik jin melalui perantaraan orang kesurupan. والراقي يحتاج إلى معرفة في التعامل مع الممسوس والجن حال ظهوره على الممسوس. Dan orang yang meruqyah itu butuh untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi orang-orang kesurupan dan jin ketika dia muncul, ya, melalui orang kesurupan tersebut. فَيَكُونُ الْخَنْقُ حَسَبَ الْحَاجَةِ, sehingga cekikan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak perlu, tidak perlu untuk dicekik. Ya, sekali lagi perlu berhati-hati dalam perkara ini. Jangan asal memukul, jangan asal mencekik. Sebab yang dikhawatirkan adalah kemudaratan yang dirasakan oleh si sakit, bukan dirasakan oleh jin. Wa hadzal khanqu wad darbu huwa fir rijal. Dan cekikan dan pukulan ini itu terhadap kaum lelaki. Amman nisa'u fa'ala ar-raqi ay yujannibahunna hadza. Adapun kalau yang sakit itu wanita, maka hendaklah yang meruqyah menjauhkan diri dari memukul atau mencekik para wanita itu. Fa in ihtaja ila syai' min dzalik fayu'allimu al-murafiqin laha ay yakhniqu. Kalau terpaksa dibutuhkan hal tersebut untuk memukul ataukah mencekik, maka hendaklah dia mengajari orang-orang yang bersamanya, ya, untuk mereka yang mencekiknya, yakni mahramnya. Jangan yang meruqyah yang bukan mahramnya yang mencekik ataukah memukul wanita itu secara langsung, karena tidak diperbolehkan. Nah, itu pun sekali lagi ma'asyarakat rahimakumullah, kalau terpaksa. Nah, jangan sembrono. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan memukul al-mansus. Tidak diperbolehkan mencekik al-mansus. Ya. Sebagian para ulama demikian. Kenapa? Saddan lizzari'ah. Sebab kadang-kadang di antara mereka yang tidak mengerti. Naam. Adapun Rasulullah alaihi salatu wassalam diberikan kemampuan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mampu melakukan hal itu yang tidak diberikan kepada yang lain. Wa huwa yusrifu ala dhalik. Nah, kalau misalnya terpaksa, maka dia mengajari orang-orang yang bersama wanita tersebut dari kalangan mahramnya untuk memukulnya atau mencekiknya. Sedangkan yang meruqyah hanya mengurusi saja, yang mengatur sebagai musyrik. Wa in tarra ila darbi fa fil qadamain, dan kalau terpaksa untuk dipukul, maka pukullah bagian kedua kakinya. ma'a ikhrajir rijali ghairil maharin minal makanil ladhi fihi an-nisa. Dan hendaknya dikeluarkan kaum lelaki yang bukan mahram dari tempat yang di sana terdapat kaum wanita. Wa ma'a taghsiyatil qadamain, dan disertai dengan menutup kedua kakinya. Wa amma darbu fi sadriha aw dhahriha aw ghairi dhalik fala darurata ilaihi abadan. Adapun memukul bahagian dada wanita atau bahagian punggungnya atau yang semisalnya, maka tidak mesti dilakukan yang demikian. Ya. Tidak boleh dilakukan. Fa kaifa yajuz? Bagaimana kok boleh dilakukan? Sedangkan itu bukan mahramnya. Wa amma ma yaf'aluhu ba'd ar-raqin min ilzamihim al-mar'ata al-marqi 'alayha an tuzhira 'aynaha liyanzura ilayhim ar-raqi. Adapun yang dilakukan oleh sebahagian para peruqyah, di mana mereka mengharuskan wanita yang diruqyah itu dia harus menampakkan matanya, ya, karena wanitanya memakai hijab, maka harus ditampakkan mata seperti yang kita sebutkan pada beberapa pembahasan yang lalu. Sebagian itu memplototi, ya, dia belalakkan matanya ke mata wanita tersebut. Nah, ternyata ada tujuan tertentu, ingin melihat mata, ya. Kemudian lebih dari itu, liyanzura ilaihi marraqi, agar kemudian yang meruqyah itu melihat kedua matanya. Wa ba'dhum yumsiku fi annaha jismil mar'ah, bahkan sebagian meruqyah itu ada yang memegang bahagian tubuh dari wanita itu. Bidawa annahu yulahiqu syaitan, dengan alasan bahwa dia ingin mengikuti di mana larinya syaitan. Fa haula'i lususur raqi, maka mereka ini adalah pencuri-pencuri para peruqyah. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan ruqyah syar'i, ternyata tujuannya lain, untuk melihat, ya, wanita yang bukan mahramnya. Fal yu'khadh 'ala aydihim, hendaklah ditahan tangan-tangan mereka itu. Jangan dibiarkan mereka meruqyah. Hendaklah yang meruqyah itu, seperti syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelumnya, dia harus memiliki ilmu, dia harus memiliki kesalehan, ketakwaan di dalam meruqyah. Lalu beliau berkata, hafizahullah, walil ulama'i fi mas'alati darbil jinniyil mutalabbisi bil insi wa khanqihi thalathatu ittijahat. Para ulama dalam menyikapi permasalahan memukul jin yang masuk ke dalam tubuh manusia dan mencekiknya, ada tiga arah, ada tiga sikap dari para ulama dalam menyikapi hal ini. Apakah boleh memukul jin yang masuk ke dalam tubuh? Ya, tentunya kembali kepada permasalahan, apakah boleh memukul orang yang kerasukan itu dengan alasan bahwa yang dipukul adalah jin. Demikian pula permasalahan mencekiknya, apakah diperbolehkan. Ada tiga pendapat. Yang pertama, man'ud darbi wal khanqi mutlaqan, larangan memukul dan mencekik orang yang kesurupan secara mutlak, tidak boleh sama sekali. Namun di sini beliau mengatakan, wa hadza mukhalifun li hadyi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi at-ta'amul ma'al jin, dan ini menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi jin. Ya, yang merusak. Wa ghafala haula'i 'amma fil jinn min 'inadin wa tamarrudin wa tala'u. Dan mereka yang berpendapat demikian lalai dari apa yang dilakukan oleh kaum jin, yang kadang-kadang mereka itu ngeyel dan mereka bermain-main dan mereka melampaui batas, menzalimi. La yakuffuhum an dzalika illa masuhum bi syai'in min al-idza, yang tidak membuat mereka jera dari melakukan itu kecuali dengan cara menyentuhkan mereka sebagian dari hal-hal yang membuat mereka itu sakit. Nah, yang membuat mereka kesakitan, yang membuat mereka jerah. Nah, dan termasuk diantara dengan cara memukul. Namun sekali lagi, dan ini yang perlu untuk sering kita tanbih, jangan jadikan ini sebagai alternatif yang utama. Ini terbelakang. Ya, yang paling utama adalah doa, zikir-zikir, qiraatul Quran. Beliau sendiri telah menyebutkan sebelumnya bahwa ketika dibacakan Al-Quran kepada orang kesurupan, maka jin itu akan terbakar. Ya. Akan merasakan kesakitan lebih dari hanya sekedar ditebaskan pedang ya ke leher seseorang. Dia akan selalu merasakan kesakitan. Maka qiraatul Quran. Nah, yang kedua, al-mujifuna biduni dhawabit syar'iyyatin wa quyud mar'iyyah. Pendapat yang membolehkan namun tanpa ada ketentuan syariat. Tanpa ada ikatan-ikatan yang harus dipelihara dan dijaga. Nah, ini amburadul juga cara mereka meruqyah, asal mukul. Nah, wa hadza bisababit tajawuzi wat ta'addi 'alal jinni wasyayatin. Dan ini disebabkan karena melampaui batas terhadap jin dan syaitan. Dan yang ketiga, al-mujizuna li darbil jinni wa khanqihim bi dhawabit syar'iyyatin wa i'tibariyah. Pendapat yang ketiga, yaitu para ulama yang membolehkan untuk memukul jin dan mencekiknya dengan ketentuan-ketentuan syariat yang terukur, yang bisa dianggap, yang bisa diamalkan. Wa hadza huwa alladhi rajjahnahu, dan inilah yang kami kuatkan. Pendapat yang membolehkan memukul namun dengan ketentuan-ketentuan syar'i sebagaimana yang telah disebutkan. Tidak boleh memukul wajah, jangan memukul tempat-tempat yang sensitif yang dapat merusak panca indera yang semisalnya. Pukul tempat-tempat yang aman, yang tidak menyebabkan cacat dan tidak mendatangkan bahaya bagi orang yang sakit. Nah, dan jadikan itu sebagai alternatif yang terakhir. Wa ba'dhum la yufarriqu baina at-ta'amul bihadha ma'a ar-rijal wa an-nisa. Ada sebagian mereka tidak mampu membedakan bagaimana cara menyikapi permasalahan ini antara kaum laki dan wanita. Wassawabu tafriqu bainahuma, dan yang benar adalah membedakan antara keduanya. Beda dalam menyikapi ruqyah terhadap kaum wanita dengan kaum lelaki. Wa nulhitu raqina ila mazidin minal ma'rifati fi at-ta'amul ma'al jin hasba hadhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-ati. Dan di sini kami akan menolehkan pandangan ya, orang-orang yang meruqyah untuk mengetahui lebih mendalam lagi ilmu dalam menyikapi kaum jin ya, yang merusak atau yang mengganggu manusia berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berikut ini. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berdiri. Ya. Yani maksudnya di sini berdiri dalam keadaan salat. Dan di sekitarnya ada para sahabat yang mendengarkan. Fa sami'nahu yaqul, lalu kami mendengarkan Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "A'udzu billahi minka." Tiba-tiba beliau mengatakan dalam salat. Tiba-tiba beliau mengatakan, "A'udzu billahi minka." Dan para sahabat mendengarkan, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeraskan ucapannya, "A'udzu billahi minka." Aku berlindung kepada Allah darimu. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, "Al'anuka bil'anatillah." Salasan, beliau mengucapkan itu 3 kali. Al'anuka bila'anatillah. Saya melaknatmu dengan laknat Allah. Al'anuka bila'anatillah. Al'anuka bila'anatillah. Tiga kali beliau mengucapkan. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Lalu kemudian beliau menjulurkan tangannya seperti mengambil sesuatu. Seperti mengambil sesuatu. Namun tidak terlihat tentunya. Ya. Abu Darda hanya menukilkan bahwa ini yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan auzubillahi minka la'anuka ta'natillah. Naam, lalu beliau menjulurkan tangannya seperti sedang mengambil sesuatu. Falamma faragha min as-salati qulna. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam selesai mengerjakan salat, kami pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad sami'naka taqulu fi salati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik. Wahai Rasulullah, kami telah mendengarkan engkau mengucapkan di dalam salatmu sesuatu yang sebelumnya kami tidak pernah mendengarkan engkau mengucapkan itu. Apa yang kau ucapkan? Wa ra'ainaka basatta yadak, dan kami melihat engkau menjulurkan tanganmu. Apa yang engkau lakukan? Nah, itu pertanyaan para sahabat. Qala, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna aduwallahi iblis ja'a bi shihabin min nar. Sesungguhnya musuh Allah iblis. Jadi yang mengganggu Rasulullah ini bukan syaitan biasa. Jadi syaitan kan bertingkat-tingkat. Ada yang kelas teri, ada yang kelas kakap. Kalau ini yang kelas ikan paus. Ya. Iblis datang mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bi shihabin min nar. Iblis datang dengan potongan api. Liyaj'alahu fi wajhi. Untuk dia jadikan di wajahku. Dia ingin mengenakan api itu ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat tingkat kezaliman dan kekurang ajaran dan melampaui batas yang dilakukan oleh iblis terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingin mengganggu Rasulullah yang sedang salat. Ingin dirusak wajah beliau alaihi salatu wassalam. Maka aku pun mengatakan, a'udzu billahi minka thalatha marrat. Tiga kali beliau mengucapkan. Summa qultu, setelah itu aku mengatakan, al'anuka bil'anatillahi tammah. Al'anuka bil'anatillahi tammah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Juga tiga kali beliau mengucapkan. Falam yastakhir thalatha marrat. Belum mundur iblisnya. Beliau telah mengucapkan al'anuka bila'anatillah. Dia tetap belum mau mundur. Belum mau meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetap ingin berusaha. Salah sama rat. Dalam keadaan iblis lam yasta'khir. Belum mundur. Belum meninggalkan Rasul alaihi salatu wassalam. Thumma aradtu akhdahu. Ya. Ketika dia tidak mundur juga, kata Rasulullah, kemudian saya ingin mengambilnya. Ya, maksudnya mengambilnya ini menangkapnya. Nah, lihat bertahap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama beliau bertawud. Setelah itu beliau melihat iblis ini masih juga belum mau meninggalkan, maka beliau laknat dengan laknat Allah. Masih juga beliau belum ditinggalkan oleh iblis tersebut, maka beliau ingin menangkapnya. La wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha musaqan. Demi Allah, kalau bukan karena doa saudara kami Sulaiman, tentu dia sudah terikat. Nah, dalam doa yang lain yang disebutkan itu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mencekiknya. Kalaulah bukan karena doanya Sulaiman, tentu dia telah terikat yal'abu bihi wildanu ahli Madinah, sehingga menjadi permainan anak-anak penduduk Madinah. Ya, jadikan sebagai permainan. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kata beliau, hadal hadis aktsarul ahadits al-muta'alliqati bil jinn wa syayatin bayanan lit'amul ma'ahum hala mu'adzatihim lil ins. Hadis ini adalah merupakan hadis-hadis yang paling banyak yang berhubungan dengan masalah jin dan syaitan, dalam menjelaskan bagaimana cara menyikapi jin ketika mereka menyakiti manusia. Far Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'awwadha billahi minasy syaitan. Maka Rasul sallallahu alaihi wa sallam pertama kali beliau berlindung diri kepada Allah dari syaitan. Wa hadza huwal aslul azim alladhi yastaqiru ilaihi kullu muslim wa muslimatin. Dan ini adalah prinsip yang paling agung, pokok yang paling utama, yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang paling pertama, apabila dia hendak berlindung diri kepada Allah dari syaitan, dengan berta'awud. Oleh karena itu, dalam banyak hal kita dianjurkan untuk senantiasa berta'awud, berlindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Falamman yang sarisi syaitan, ketika syaitan ini tidak juga meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bil isti'adati billahi minhu, dengan beristi'adah, berta'awud, ya. Berarti kan syaitannya ini kuat. Seperti yang kita sebutkan tadi, kelasnya itu kelas paus. Ya. Syaitannya kuat yang dihadapi iblis. Nah, ada syaitan ketika seseorang membaca ta'awud, dia sudah lari. Nah, ada pula syaitan yang masih bisa bertahan. Ya. Yang masih bisa bertahan. Nah, ketika dia masih bertahan dan belum meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi, maka Rasulullah berpindah menuju kepada tahap yang kedua, di mana Rasulullah mengatakan al'anuka bila'natillah salasan, aku melaknatmu dengan laknat Allah 3 kali. Ini tahap yang kedua. Nah, ya. Lah, belum mau meninggalkan juga, masih ngeyel iblis ini. Falam yadhhab syaitan, maka syaitan tidak juga pergi. Fa khanaqahun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah pun mencekiknya. Ini tahap yang ketiga. Jadi tahap ketiga ini akhir tahapan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan mencekiknya. Wa ahadathu ala sarya, beliau hendak melakukan tahapan yang keempat, yaitu dengan cara apa? Mengikatnya di salah satu tiang masjid. Walakinnahu taraka dzalik, namun beliau meninggalkan itu. Li'anna hadha ar-rabta min khasa'is Sulaiman alaihi salam, karena mengikat tersebut, mengikat syaitan, mengikat jin, termasuk di antara kekhususan Sulaiman alaihi salam. Fala yazalu raquna ala khairin wa nasrin wa ta'yidin min Allah ma taharraw hadya rasulihim sallallahu alaihi wa sallam fi ruqahum. Maka senantiasa orang-orang yang meruqyah itu berada di atas kebaikan dan pertolongan dan kekuatan dari Allah, selama mereka itu berusaha untuk mengikuti petunjuk rasul mereka sallallahu alaihi wa sallam di dalam ruqyah mereka. Nah, maka ini adalah bagian yang terakhir yang disebutkan oleh beliau tentang hukum memukul dan mencekik jin, bahwa itu adalah merupakan tahapan yang terakhir, dan itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sampai di sini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.